بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kedua di keadaan normal baru yang kita melakukan, melanjutkan apa yang biasa kita lakukan sebelum COVID-19, yaitu pelajaran Sahih Muslim. Kemarin Muqaddimah menjelaskan tentang pentingnya kita belajar hadis Nabi SAW. Hadis Nabi adalah salah satu dari adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah dalil atau pondasi yang kedua dalam berpegang kepada agama. Dalil yang pertama adalah Al-Quran, dan dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Dan hadis tersebut telah dijaga oleh Allah sebagaimana Allah telah menjaga Al-Quran. Al-Quran telah dijaga oleh Allah sehingga tidak ada keraguan padanya, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, karena yang menjaganya Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah di dalam Al-Quran, telah menurunkan al-dhikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Ini janji Allah untuk Al-Quran, sebagaimana Allah menjanjikan penjagaan Al-Quran sehingga sampai kepada kita sekarang ini tidak kurang, tidak berlebih. Sebagaimana turunnya di zaman Nabi, itulah sekarang Al-Quran yang tertulis di mushaf Al-Quran dan yang tersimpan di dalam dada penghafal-penghafal Al-Quran. Baik yang menghafal dan membacanya atau mushafnya di Indonesia, maupun mushaf dan yang dihafal, yang ada di mushaf dan yang dihafal oleh penghafal Al-Quran di benua-benua yang lain di seluruh penjuru dunia, yang dibaca oleh seorang muslim di benua Afrika, itu yang dibaca oleh seorang muslim dari Al-Quran di benua Asia, di benua Amerika, dimanapun juga tidak berbeda. Ya, mungkin perbedaan yang dibaca oleh seorang muslim, mungkin perbedaan bacaan yang memang turun di zaman Nabi SAW. Turunnya seperti itu di zaman Nabi. Bukan perbedaannya setelah zaman Nabi. Nah, perbedaannya qiraat yang tujuh itu sudah di zaman Nabi SAW. Diturunkan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Al-Quran telah terjaga, maka begitu pula sunnah dijaga oleh Allah. Karena penjagaan sunnah merupakan konsekuensi penjagaan Al-Quran. terjaganya Al-Quran dengan menjaga sunnah. Penjagaan Al-Quran itu dengan salah satu penyempurnaan penjagaan Al-Quran dari Allah adalah menjaga sunnah. Karena kata para ulama, sunnah Nabi Al-Quran membutuhkan sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah. Tanpa sunnah, maka kita tidak mungkin beragama dengan Al-Quran, dengan agama yang benar. Tanpa sunnah, maka kita tidak akan mungkin beragama dengan Al-Quran, dengan agama yang benar. Bahkan diancam oleh Nabi, orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran, ya, sudah diceritakan oleh Nabi, akan munculnya nanti orang-orang yang menyeru untuk berpegang hanya dengan Al-Quran. Dan ini tidak akan mungkin bisa menjalankan agama dengan benar. Contohnya sholat. Sholat lima waktu sehari semalam, dengan waktu subuhnya begini, waktu zuhurnya segini, asarnya segini, maghribnya di waktu ini, isyanya di waktu ini, dengan jumlah rakaatnya, itu tidak akan ditemukan di dalam Al-Quran rincian dan detailnya. Dan pasti akan dibutuhkan sunnah Nabi SAW, dan Allah menugaskan Nabi untuk menjelaskan Al-Quran. Nah, ini yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang Muslim, bahwa kita sangat membutuhkan sunnah Nabi bila mana kita ingin beragama dengan benar. Dan dia adalah dua pusaka Nabi, dua pusaka yang diwariskan oleh Nabi. Inni taraktu fikum amraini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara, sekali-kali kalian tidak akan sesat bila mana atau selama kalian berpegang dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pondasi kedua, dan tidak mungkin terpisah antara yang pertama dengan yang kedua. Makanya kedua-duanya wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kemarin juga kita telah memperbincangkan tentang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua-duanya adalah dua kitab hadis yang tersahih setelah Al-Quran. Tersahih setelah Al-Quran. Yang sangat valid setelah Al-Quran. Dan ini bukan pernyataan yang keluar begitu saja. Dan ini pengakuan kaum muslimin seluruh dunia dalam setiap masa. Semenjak Imam Bukhari selesai mengeluarkan kitab sahihnya, begitu sahih juga Imam Muslim, kemudian dua kitab ini dan kitab-kitab ulama yang lain melalui marhalah atau tahapan-tahapan kehidupan kaum muslimin. Dia bukan hanya berada di Bukhara, kitab ini tersebar di mana-mana. Sudah dihafal oleh para penuntut ilmu sebelum tertulis dalam kitab. Kita tahu bagaimana sulitnya mendapatkan kitab dahulu, karena tidak ada perusahaan percetakan. Orang dahulu bila mana ingin memiliki kitab, maka mereka akan mengeluarkan biaya besar untuk mengkopinya. Alat fotokopi di masa itu adalah tangan, yaitu menulis kembali kitab itu sendiri. Di bawah kitab kemudian ditulis oleh orang-orang yang berprofesi mengkopi kitab. Jadi dia menulis Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir. Kopian ini tidak akan menjadi pegangan. Tidak akan menjadi pegangan kopian dari Sahih Bukhari itu bila mana, dan tidak ada nilainya bila mana tidak melalui prosedur untuk bisa dijadikan sebagai pegangan Sahih Bukhari. Makanya orang setelah menyelesaikan kopian Sahih Bukhari, dia akan memperbandingkan kitab aslinya dengan kopiannya, dibaca ulang. Seseorang memegang asli, yang kedua pemiliknya ini memegang yang kopian, kemudian dibaca lagi dari A sampai Z-nya, dari awal sampai akhir. Setiap hadis nanti selesai dibaca, diperbandingkan antara yang asli, kalau memang benar, maka nanti akan ditandai bahwa hadis ini telah diperbandingkan dengan asli, bahwa tidak ada perubahan. Satu persatu 7 ribuan hadis dalam Sahih Bukhari dibaca satu persatu, kemudian dibandingkan dengan yang asli. Setelah selesai semuanya, di ujung kitab nanti akan ada tanda bahwa kitab ini sudah dimuqabalah, kitab ini sudah dibandingkan dengan yang aslinya, dan dia mulai memiliki nilai bahwa tidak ada terjadi perubahan huruf, perubahan kata, tidak ada tambahan, tidak ada kurang, karena memang tulisan. Jangankan kita menulis yang tertulis, kita didiktekan saja, atau kita sekarang ingin menulis SMS atau chat di media sosial, ucapan lisan kita dengan yang kita tulis di situ terjadi, bisa jadi terjadi perubahan, kekurangan, padahal kita sudah merasa menulisnya ternyata tidak tertulis. Ya, tidak tertulis. Apalagi dalam proses pengkopian kitab di masa dahulu. Jadi kitab di masa itu tidak sebanyak kitab di masa sekarang. Mereka lebih mengedepankan usaha untuk menghafal, untuk menghafal daripada mengkopinya, karena biayanya besar. Kalau menghafal tanpa biaya. Jadi penghafal-penghafal hadis itu di masa dahulu luar biasa. Mereka langsung seperti perawi-perawi Sahih Bukhari, langsung berguru kepada Imam Bukhari dan mengambil hadis Sahih Bukhari dari dia. Dan banyak murid-muridnya Imam Bukhari yang menghafal Sahih Bukhari, nanti dari merekalah sanadnya Sahih Bukhari itu sampai sekarang. Makanya ada sekarang ini orang-orang yang memiliki sanad sampai ke Imam Bukhari. Ketika dia membaca, dia memiliki mendapatkan sanad dari gurunya sampai Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ada. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita menekankan bahwa dua kitab setelah Al-Quran yang sangat valid dan sangat sahih, yang tersahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim, dan kemarin juga kita jelaskan kenapa kita membaca Sahih Muslim terlebih dahulu, ya, yang sekarang telah sampai pada hadis 5500 sekian, ya, 5535, ya. Penyebabnya karena pembahasannya sangat mudah, dan Imam Muslim mengumpulkan hadis. Dalam satu bab dia akan mengumpulkan sekian banyak hadis. Berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam satu bab hanya membawa satu hadis untuk sebagai dalil dari bab yang dia, bunyi bab yang dia buat, sehingga kita sulit untuk memahaminya. Terkadang keterkaitan hadis atau pendalilan dari hadis terhadap bunyi bab itu sangat-sangat samar, sehingga kita harus meminta penjelasan dari para pensyarah-pensyarah hadis, terutama Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ini syarah Sahih Bukhari yang luar biasa, yang diakui oleh para ulama. Dan ada ulama menulis kitab yang isinya adalah untuk menjelaskan bab-bab Sahih Bukhari saja. Kashful Mutawari min Abwabil Bukhari. Menyingkap yang tersembunyi dari maksud bab-bab dalam Sahih Bukhari. Ya. Karena memang sulit untuk dipahami maksud babnya, apalagi kalau dikaitkan dengan dalil hadis yang dibawakannya. Nah, ini yang membutuhkan waktu lama seperti yang kemarin saya sampaikan untuk memahami kandungan hadis dalam Sahih Bukhari, ya, berbeda halnya dengan Sahih Muslim, ya, karena riwayatnya banyak dia bawakan, ini juga membantu karena riwayat yang lain juga mendukung, menambahkan penjelasan riwayat yang lain dari satu hadis, saling menafsirkan, ini membantu kita untuk memahaminya. Kemudian menjelaskan perawi-perawi yang tidak jelas di riwayat di sanad yang lain, ini seringkali kita temukan. Awalnya dia menasabkan kepada ayahnya saja tanpa nama. Di sanad yang lain disebutkan namanya langsung olehnya. Sehingga kita tahu siapa dia. Ya, kita tahu siapa dia. Ini sekedar mengulangi apa yang kita bahas kemarin. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada satu catatan yang mungkin perlu kita sampaikan, bahwa sudah saatnya kita mengetengahkan kepada kaum muslimin hadis-hadis Nabi. Mengetengahkan melalui kitab-kitab kepada kaum muslimin, mengetengahkan hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, karena memang salah satu dari penyebab munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam memahami, menjalani, menerapkan agama adalah ketika jauhnya kaum muslimin dari hadis Nabi SAW. Al-Quran alhamdulillah sudah sampai ke rumah-rumah kaum muslimin. Nyaris tidak kita temukan rumah dari rumah-rumah kaum muslimin yang kosong dari Al-Quran. Tetapi hadis, kitab hadis, mungkin bisa jadi kita tidak bisa menemukan pada setiap rumah kaum muslimin ada kitab hadis. Ya. Padahal dia dalil, dari dalil agama. Nah, ini yang menyebabkan, apalagi bermunculannya ulama-ulama atau orang-orang, kita tidak katakan ulama, orang-orang yang menyesatkan umat dengan ketiadaan ilmu, dia tidak memiliki ilmu, seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an min sudurir rijal, sesungguhnya Allah tidak, karena ilmu ini akan diangkat, apalagi di akhir zaman, salah satu tanda dari tanda dekatnya hari kiamat adalah ilmu diangkat. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Kata Nabi SAW, 1400 lebih tahun yang lalu, ya, ia mengatakan, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an min suduril rijal. Allah, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari dada para ulama. Seorang ulama tiba-tiba bodoh, tidak ada. Ya. Tiba-tiba hilang ilmunya, tidak ada. Lalu apa yang dilakukan? Kata Nabi SAW, innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah mengangkat ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama. Ya, mewafatkan para ulama. Jadi meninggalnya ulama itu musibah. Bencana besar ketika ulama meninggal. Seorang ulama Rabbani yang alim dengan ilmu agamanya, yang amil dengan agamanya, ilmu dan amal dalam kehidupannya, itu ciri-ciri para ulama, menyebarkan rahmat, kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika mereka meninggal, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau mengangkat ilmu dari muka bumi ini. Kata Nabi, fa idza lam yubqi aliman, maka bila mana tidak tersisa lagi seorang alim di muka bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengangkat ulama. Mengangkat, karena memang kebutuhan kepada ulama itu mesti. Jadi yang menjadi ulama itu bukan lagi orang yang berilmu. Yang berposisi sebagai ahli ilmu itu adalah orang-orang yang tidak berilmu. karena kebutuhan manusia kepada ulama. Fa su'ilu, maka dengan cara mereka-mereka ini dijadikan sebagai ahli fatwa, ditanya tentang agama lalu mereka memberikan fatwa. Fa aftau bi ghairi ilmin, karena mereka tidak punya apa-apa, bagaimana mereka memberikan fatwa dengan ilmu? Kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'ti, orang yang tidak memiliki tidak akan mungkin memberi. Dia tidak punya ilmu, bagaimana dia memberikan ilmu? Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Sesat menyesatkan. Jadi di saat yang seperti ini nampak pentingnya oleh kita pengajian-pengajian yang membacakan hadis Nabi SAW, bukan hanya sekedar membaca. Ini perlu kita berikan catatan kedua, karena memang semenjak dahulu pembacaan hadis-hadis ini sudah ada. Ada kelompok kesibukannya hanya membacakan hadis, mengerti tidak mengerti bukan urusan. Yang mereka kenal dengan ilmu mangkul, ya, ilmu mangkul yaitu ilmu mereka menyebarkan ilmu yang mangkul, yang itu yang dinukil-nukilkan dari kitab dengan sanad. Maka mereka membaca Sahih Bukhari, membaca Sahih Muslim, tetapi sekedar membaca. Dan ini tidak memberikan apa-apa dan tidak juga berpahala. Tidak seperti membaca Al-Quran, orang mengerti tidak mengerti dapat pahala, satu hurufnya 10 pahala. Sementara membaca hadis, kalau tujuannya bukan untuk memahami, dia tidak akan mungkin berpahala. Ya. Karena tidak ada janji itu dari Nabi SAW. Barang siapa yang membaca hadis, maka kalau Al-Qur'annya satu hurufnya 10, mungkin satu hurufnya hadis itu 5, tidak ada dari Nabi SAW. Jadi tujuan kita sekarang ini membacakan hadis-hadis Nabi untuk kita memahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, maka disinilah letaknya apa ya program kita ketika kita membaca hadis sekian banyak, setiap hari dibaca, setiap hari dibaca, dalam bagaimana kita bisa memahami agama melalui sunnah Nabi SAW. Karena ini yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menanyakan kepada kita bagaimana kita mengikuti Nabi. Madza ajabtumul mursalin? Ditanya oleh Allah. Bahkan di alam kubur pun ditanya. Waman nabiyuk? Siapa nabimu? Maksudnya bagaimana kamu mengikuti nabimu? Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di sini letak alasan kenapa kita membaca. Alhamdulillah kita juga membaca Sahih Bukhari, ya, mengetengahkan kepada kaum muslimin, dan kita menyampaikannya bukan dengan pemahaman sendiri. Nah, ini juga yang perlu kita sampaikan, bahwa kita ketika membacakan hadis tidaklah menyampaikan dengan pemahaman kita sendiri, tetapi kita berpedoman kepada pemahaman para ulama, kepada syarah-syarah para ulama yang mensyarahkan hadis-hadis tersebut. Bukan hanya satu syarah, bukan hanya satu syarah, walaupun kita memegang syarah Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi, tapi kita juga mengambil syarah-syarah yang lain, ya. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, dalam syarahnya terhadap Sahih Bukhari, seringkali menukilkan syarahnya Sahih Muslim dari Imam Nawawi, karena beliau lebih junior daripada Imam Nawawi, maka sering menukilkan syarahnya Imam Nawawi dalam Fathul Barinya terhadap sebuah hadis. Ini menunjukkan bahwa beliau mengapresiasi, memuliakan, menghargai syarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, inilah alasan-alasan, catatan-catatan kenapa kita membaca kitab-kitab hadis. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kita semua kesempatan untuk bisa membaca minimal 6 kitab hadis. Ya, minimal 6 kitab hadis Karena di situ terletak semua agama Islam. Kalau dua kitab Bukhari dan Muslim ini bekal untuk seorang Muslim. Bukhari Muslim ini bekal seorang Muslim karena di dalamnya semua bab dalam Islam, mulai dari akidahnya, tafsirnya, akhlaknya, adabnya, biografi para ulama'nya, fikihnya, fikih muamalah, fikih ibadah, ya, fikih munakahat, ada semuanya lengkap babnya. Makanya dinamakan dengan al-jami', kumpulan yang menyeluruh. Sementara kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ini kitab yang memang disediakan untuk fuqaha, orang yang ingin belajar fikih, yang memahami fikih. Jadi dengan 6 kitab ini, maka seakan-akan kita sudah menguasai agama secara keseluruhan. Ya. Karena sekian banyak hadis. Ya. Apalagi Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud itu di antara keistimewaannya banyak membawakan hadis. Maka jumlah hadisnya besar. Ya. Tentang bab-bab fikih. Tentang bab-bab fikih. Walaupun dari sisi kekuatan hadisnya dia dikalahkan oleh yang lain. Dikalahkan oleh Imam Nasa'i. Imam Nasa'i itu persyaratan mengeluarkan hadis yang kuat yang sahih itu lebih ketat daripada Abu Dawud. Kemudian turun, Tirmidzi turun darinya. Kemudian Ibnu Majah apalagi, bahkan dalam Sunan Ibnu Majah itu ada hadis yang diklaim oleh para ulama menjadi hadis palsu, ya, karena kekuatan syaratnya itu sendiri, kekuatan memberikan persyaratan untuk memilah-memilah hadis yang telah mereka kumpulkan untuk bisa dijadikan sebagai sebuah hadis pegangan. Mereka berjuang mengorbankan hidup mereka demi kita, demi agar sampai hadis Nabi ini terkumpul dengan mudah dengan bab-babnya, agar umat akhir zaman bisa menikmati apa yang mereka wariskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Setiap hadis yang dibaca oleh seorang muslim sampai akhir zaman mereka tetap akan memperoleh pahalanya. Sebagaimana Imam Muslim sekarang ini dengan kita membaca hadisnya yang telah dia kumpulkan dengan susah payah mengorbankan segala-galanya. Ya. Ia kumpulkan dan sekarang kita mendapatkan hasilnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu bila mana beramal dengan ikhlas, Allah pasti mengabadikan, mengekalkan usahanya. Ini perkataan Imam Malik, salah seorang pendahulu yang membukukan sunnah. Kitabnya Al-Muwatta. Kitabnya Malik itu kitab hadis Al-Muwatta. Ya. Ini di antara kitab-kitab yang pertama-tama. Karena kitab yang 4, yang 6 ini di bawah mereka, di bawah Imam Mazhab. Ya, di bawah Imam Mazhab, masa mereka, masa hidup mereka. Jadi Imam Malik mengumpulkan hadis Nabi dan di dalam kitabnya Al-Muwatta. Ya. Ketika Muwatta Imam Malik ini di saat itu menjadi menggembirakan kaum muslimin. Betapa gembiranya mereka tanpa perlu kemana-mana untuk mencari, mengumpulkan dari guru ke guru, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, mengembara mereka dengan mendapatkan kitab Muwatta, terkumpul di hadapan mereka ribuan hadis. Jadi mereka benar-benar menyambut dengan sukacita, dengan bahagia, sehingga diterima oleh masyarakat. Melihat ini, ada ulama-ulama yang lain yang sebelumnya tidak punya ide. Ya, tidak memiliki ide mengumpulkan hadis hanya untuk sendiri saja. Akhirnya mengikuti, mencoba meniru. Dengan karena nama Muwatta itu tersohor, terkenal, maka mereka membuat namanya juga Al-Muwatta, tandingan. Datang muridnya Imam Malik kepada Imam Malik melaporkan, si Fulan buat Muwatta juga. Ya. Tiba lagi besoknya, si Fulan buat Muwatta juga. Kumpulan hadis dengan nama Muwatta. Imam Malik mengungkapkan sebuah kata, sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta emas. pelajaran bagi kita dalam beramal dalam hidup ini. Kata beliau, makana lillahi baqi. Makana lillahi baqi. Apapun bila mana dilakukan karena Allah, maka dia pasti abadi. Allah akan mengabadikan, mengekalkannya. Ternyata tidak lama setelah Imam Malik wafat rahimahullahu ta'ala, ya, muwatta-muwatta tandingan sirna begitu saja, tidak tahu kemana perginya. Sementara muwatta Imam Malik sampai hari ini, sampai detik ini, masih memberikan manfaat kepada semua kaum muslimin, kepada kaum muslimin. Bahkan kitab Muwatta ini melahirkan kitab-kitab yang bermanfaat yang lain. Al-Imam Ibnu Abdul Barr, ya, dari Andalus. Dia dari Andalus, ya. Ya. Dia mengeluarkan dua kitab besar. Yang pertama Al-Istidhkar, yang kedua At-Tamhid. Ya, dua kitab ini merupakan kitab mengkhidmati kitab Muwatta dari sisi hadis dan dari sisi fikih. Ya. Dari sisi kajian ilmiah tentang hadis-hadisnya, yang kedua tentang pemahaman hadisnya. Kitabnya berjilid-jilid. Belum lagi penghafal-penghafal Muwatta. Ya. Sangat luar biasa, dan ini diucapkan oleh orang-orang yang memang mengerti harga atau sebuah keikhlasan dalam beramal. Dan ini pelajaran bagi kita. Apapun amal kita, terutama untuk sosial, untuk orang banyak, yang perlu kita usahakan, dan orang tidak akan tahu. Ini usaha kita masing-masing. Sini-sini. Yang perlu kita usahakan bagaimana kita beramal itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan diabadikan oleh Allah. Bermanfaat untuk setiap masa. Sepanjang masa. Ya. Akan memberikan pahala. Sampai hari ini mereka-mereka yang membukukan hadis ini. Imam Bukhari meninggal 245. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Masih dibaca karangan dia oleh kaum muslimin. Dan dia bukan hanya punya kitab Sahih Bukhari. Muslim juga bukan memiliki Sahih Muslim. Dia punya kitab-kitab yang lain. Imam Muslim terutama, ya, punya kitab-kitab yang lain. Punya kitab tentang ilmu hadis, Al-Asma wal Kuna. Ya, Imam Muslim itu punya kitab namanya Al-Asma wal Kuna. Nama-nama perawi hadis berikut dengan kunyah-kunyahnya. Karena perawi itu dihafal namanya. Sampai gelarnya dihafal. Siapa? Abu Fulan. Ya. Jadi yang karena kita punya Abu Fulan, Abu Abdillah. Abu Abdillah dari kalangan para sahabat bukan satu orang. Siapa saja yang memiliki kunyah Abu Abdillah nanti akan mereka hafal satu persatu. Ya. Bukan hanya nama ayahnya. Ya. Nama kakeknya, nama kakek tingkat kedua, tingkat ketiga, keempat, dan bahkan nasabnya sepanjang-panjang mereka hafal. Untuk mengeluarkan hadis. Apakah benar atau tidak? Harus diteliti siapa pembawanya. Ya. Kata Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, Amirul Mu'minin, seorang ulama besar di masa tabi'in. Dia mengatakan, inna hadzal amra din. Sesungguhnya ilmu hadis ini, mencari hadis, mengumpul hadis ini termasuk agama. Dia agama kalian. Ketika kalian menerima hadis, maka sekarang orang mudah menerima hadis begitu saja. Di mimbar-mimbar, banyak orang menyampaikan Nabi bersabda, ternyata tidak ada sama sekali dalam kitab hadis. Sangat mudah orang berbohong atas nama Nabi sekarang ini. Berdusta atas nama Nabi. Sementara di zaman itu, kata Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri, bahwa ilmu mengumpulkan hadis ini adalah agama. Falyanzur ahadukum, ya, hendaklah seseorang itu melihat dari mana dia mengambil, tahu jelas ini siapa orang dia ambil ilmunya. Bukan sembarangan, bukan setiap orang yang bisa bahasa Arab adalah yang berhak kita mengambil ilmu darinya. Bukan setiap orang yang bisa dengan lancarnya membaca Al-Quran dengan gelar-gelar yang luar biasa, ketokohannya di masyarakat bukan standar. untuk bisa kita ambil agama kita dari mereka. Karena nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nampak oleh kita pentingnya membacakan hadis, mendekatkan kaum muslimin kepada Nabi langsung, bukan kepada siapa-siapa. Ya, kepada Nabi langsung dengan membaca hadis-hadisnya, kemudian pemahaman hadisnya kita mengambil dari para ulama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini tambahan dari mukaddimah yang kemarin, dan kita kembali ke kitab kita. Ya, mudah-mudahan mukaddimah yang kemarin dengan yang hari ini semakin menyemangati kita, memberikan kita support untuk selalu, untuk terus continue, untuk istiqamah bersama hadis-hadis Nabi dalam keseharian kita. Ya. Dari hari Senin sampai hari Kamis bersama hadis-hadis Nabi SAW setiap hari. Dan hadisnya tak perlu kita teliti karena sudah disepakati kesahihannya. Ya. Kemudian bagaimana kita berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Ketika kita beramal, ketika kita berbuat, ketika kita bertindak, kita disinari oleh cahaya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, barang siapa yang memakmurkan sunnah, man ammarat sunnah fi hayatihi, barang siapa yang memakmurkan sunnah, maksudnya beramal sesuai dengan tuntunan Nabi dalam kehidupannya, nataqa bil hikmah, yang keluar dari mulutnya adalah ilmu, hikmah, kebijaksanaan. Karena itu dari cahaya sunnah Nabi SAW. Dan kita sudah saatnya bergembira dan bersyukur kepada Allah karena nikmat sunnah ini, nikmat tersendiri. Nikmat sunnah, nikmat tersendiri. Sebagaimana kata para ulama, ketika mereka mengikrarkan syukur mereka kepada Allah, alhamdulillahi ala ni'mati sunnah kama yakunul hamdulillahi ka ala ni'matil islam. Ya, segala puji milik Allah atas nikmat sunnah sebagaimana kita memuji Allah atas nikmat Islam. Jadi nikmat sunnah itu tersendiri. Karena Islam nikmat besar. Tapi Islam di atas sunnah itu nikmat yang sangat besar, yang luar biasa besarnya, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperoleh nikmat sunnah ini? Yaitu dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang benar. Baik, kita sudah memasuki Kitabul Adab. Ya, Kitab Adab yang telah kita mulai pada hari Rabu, ya. 16 Rajab. Ya, 16 Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tahun ini juga ya. Ya. Rajab sebelum Syaban. Ya. Sekarang kita pada bulan Syawal. Ya. 2 bulan lebih yang lalu. Ya, 2 bulan setengah yang lalu atau hampir 3 bulan, atau tepatnya 11 Maret 2020 kita masuk ke Kitabul Adab. Dan telah menyelesaikan kitab bab yang pertama, yaitu larangan menggunakan kunyah nama julukan. Kita sudah bedakan ketika itu istilah kunyah ya dengan gelar. Ya, dilarang untuk memiliki kunyah dengan Abul Qasim selain Rasulullah SAW, dan penjelasan nama-nama yang dianjurkan. Ini bab yang pertama telah kita selesaikan, dan sekarang kita lanjut, ini pelajaran yang baru, ke bab yang kedua. Pada halaman juz 10 ya, halaman 248. Halaman 248. Ya, Imam Nawawi, kita perlu juga sampaikan bahwa bunyi-bunyi bab dalam Sahih Muslim ini itu dari Imam Nawawi. Ya, sekarang pegangan kita adalah syarahnya Imam Nawawi, maka bunyi babnya itu adalah kesimpulan Imam Nawawi. Sementara Imam Muslim sebagai pembuku hadis ini, dia hanya mengungkapkan nama kitab saja. Seperti yang tadi, Kitabul Adab. Kitab Adab ini Imam Muslim. Sementara bunyi bab pertama itu Imam Nawawi. Karena lalu apa yang dilakukan oleh Imam Muslim? Dibuatnya Kitabul Adab, di bawahnya dikumpulkan hadis-hadis seputar adab semuanya. Nanti dipilah-pilah oleh Imam Muslim, hadis pertama ini babnya, dia yang memahami hadis membuat bab. Dipahami dibuatnya bab. Ini bab yang kedua, bab karahati at-tasmiyati bil asma'il qabiha. Makruhnya ya membuat nama dengan nama-nama yang buruk. Ya. Nama-nama yang buruk. Makruh memberi nama dengan nama-nama yang buruk, kemudian memberi nama dengan nama nafi'. Ya. Ada nama yang juga makruh ya, walaupun maknanya bagus. Yang pertama ini dua bab, dua hal dalam bab ini. Yang pertama membuat nama dengan nama makna yang tidak baik, dengan nama-nama yang tidak baik yang maknanya buruk. Yang kedua makruh membuat nama sekalipun maknanya baik, tetapi alasannya nanti akan dijelaskan oleh Nabi. Ada sebagian nama maknanya baik seperti nafi'. Ya, nafi' ini makruh diberikan nama dengan nafi', nanti akan kita ketahui alasannya langsung dari Nabi. Ya. Nafi' itu kan artinya apa? Bermanfaat, seperti dalam bunyi bab dan yang sejenisnya. Ya. Yang sejenisnya. Kita baca hadis pertama, hadis 5536. Sekarang tanggal berapa? 10 Syawal. Ya. Dua Juni. Ya. Hadis nomor hadis yang pertama di bawah bab yang kedua dengan nomor 5536. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala Abu Bakrin haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman anir rukain atau rukain an abihi an samurata radhiyallahu ta'ala an samurah sahabat nabi ya. Kemudian waqala yahya, ini kembali ke guru Imam Muslim, waqala yahya qala akhbarana al mu'tamir bin sulaiman qala sami'tu ar rukain yuhaddithu an abihi an samurata ibn jundab ansar am an samura an samurata ibn jundabin. Jadi samurah saja. Sekarang ada penyebutan nama ayahnya sehingga kita bisa mengenalnya dia sebagai seorang sahabat. Ansamurata bin Jundab bin radhiyallahu taala an, sahabat Nabi. Qala, dia berkata, nahana Rasulullah SAW an tusammiya an nusammiya raqiqana bi arba'atin. Kata Samurah bin Jundab radhiyallahu taala an, Nabi melarang kami memberikan nama kepada budak-budak kami ya, an-nusammiya raqiqana bi arba'ati asma, dengan empat nama. Ini dengan empat nama. Ya. Ini maknanya nanti akan kita, maknanya bagus, tetapi alasan kenapa Nabi SAW memakruhkannya, dia larangan di sini mana, larangan makruh ya, bukan larangan haram. Ya. Nama yang pertama dari empat nama adalah Aflah. Aflah. Yang kedua Robah. Yang ketiga Yasar. Yang keempat Nafiah. Yang sebagaimana dalam bunyi bab. Yang keempat Nafiah. Aflah, Robah, Yasar, Nafiah. Aflah beruntung. Ya. Robah beruntung juga, keberuntungan. Yasar kemudahan. Nafiah bermanfaat. Kata Samurah bin Jundub, Nabi melarang mereka para sahabat memberikan nama kepada budak-budak dengan nama-nama, dengan empat nama tadi, Aflah, Robah, Yasar dan Nafi'. Ini hadis yang pertama. Di sini belum ada alasan kenapa Nabi SAW melarang mereka untuk memberikan nama-nama tersebut. Hadis yang kedua 5537. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Jarir an ru'anir Rukain ibn Rabi' an abihi an Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallam la tusammi gulamak. Di sini lafaznya berbeda, langsung larangannya. Kata Nabi, kalau tadi cerita Jundub, Samurah bin Jundub, bahwa Nabi melarang kami. Kalau di sini langsung perkataan Nabi, kata Nabi, jangan engkau namakan budakmu, la tusammi gulamaka rabahan, rabah, wala yasaran, yasar, wala aflaha, aflah, wala nafian, nama nafi. Empat nama. Berikutnya 5538. Nah, di yang sekarang ini nanti akan ada penjelasan dari Nabi alasannya. Kata Imam Muslim, haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Mansur an Hilal bin Yasaf an Rabi' bin Umailah an Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala. Sanadnya berbeda total dengan sanad yang sebelumnya. Ya. Tetapi juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba'un." Perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan bab kita. Ini adalah tentang zikirnya. Ahabbul kalami ila Allah, kalimat atau kalam, ucapan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini empat. Jadi mungkin penggabungannya dengan kata empatnya. Tadi nama empat, yang sekarang ucapan zikir yang empat, memuji Allah yang pertama, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ini penjelasan lanjutan. Jadi tadi hafalan kita adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu susunannya. Sekarang kalau kita menyusunnya dengan susunan yang lain, boleh atau tidak? Boleh, kata Nabi SAW. Dengan kalimat yang mana kamu mulai, terserah. Kita mulai dengan Allahu Akbar, subhanallah, la ilaha illallah, walhamdulillah, boleh. Jadi susunan tidak bermasalah, walaupun mungkin yang paling utamanya adalah susunan yang ada dalam kalimat disampaikan oleh Nabi SAW, dan sangat mudah karena sudah biasa di lidah kita, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau membalik-balikkannya lagi, sulit lidah kita untuk membiasakannya. Jadi walaupun memang secara hukumnya tidak mengapa terbalik-balik, yang penting empat kalimat tersebut semuanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan tentang zikir, kemudian masuk kita kepada bunyi bab, kepada hadis yang berkenaan dengan bab ini. Wala tusammiyanna gulamaka, dan janganlah engkau beri sekali-kali memberikan nama gulam kamu, anakmu atau budakmu, yasaran, wala rabahan, wala najihan, wala aflah. Ini mungkin ada sedikit perbedaan dalam nama. Yasar sudah ada, Robah juga sudah ada kemarin, tadi. Kemudian najihan itu tidak ada pada hadis yang sebelumnya. Aflah ada. Berarti yang tidak ada di sini nafi' diganti dengan najih. Najih itu juga sukses. Ya. Najih sukses sama dengan falah. Ya. Ini maknanya bagus semuanya. Tetapi kenapa Nabi SAW melarangnya? Nah, ini alasannya. Apa kata Nabi? Fa innaka taqulu, karena sesungguhnya engkau terkadang bertanya tentang mereka. Misalnya kamu punya budak namanya Yasar atau Falah atau Nafi atau Najih atau Robah, Aflah atau Robah, dengan mengatakan asamma huwa, adakah si Falah, adakah Falah, adakah Yasar, adakah Robah, adakah Aflah, ya, adakah Najih, ada Nafi', adakah Nafi', misalnya. Fala yakunu, ternyata dia tidak ada. Ya. Kamu bertanya kepada istrimu, kepada keluargamu di rumah tentang mereka yang bernama itu, ternyata ia tidak di rumah. Jawabannya apa? Jawabannya apa kalau tidak ada? Tidak ada. Nah, fala yakunu, dan di sana tadi tidak ada. Fayaqul, maka yang kamu tanya akan menjawab la. Ya, tidak ada. Berarti tidak ada keberuntungan dalam rumah itu, tidak ada kemudahan dalam rumah itu. Ya. Innama hunna arba'un fala tazidunna alayya. Ini pembahasan yang lain. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya hanya empat itu saja dan jangan ditambah-tambah nama-nama yang lain. Ya. Ini lafaz hadis yang sekarang. Jadi alasan kenapa Nabi memakruhkan. Jadi larangannya bukan larangan haram ya. Tapi larangan dengan kata, karena memang Islam ini dibangun oleh Nabi di atas rasa optimis. Nah, ketika makna nama tadi dari nama-nama gulam tadi ditanya dan ternyata dia tidak ada, maka ketika dijawab tidak ada, berarti maknanya tidak ada keberuntungan, tidak ada kemudahan, tidak ada kesuksesan, tidak ada manfaat. Nah, ini dan ini kan kita di bab apa? Di kitab apa? Kitab Adam. Kitab Adam. Jadi dalam masalah Adam, walaupun mungkin ada yang sudah punya nama Nafi, sudah ada punya nama Robah, tidak akan berdosa karena ini dalam aturan konteks adabnya. Makanya Imam Muslim membuat Kitabul Adab. Dia tidak seperti larangan haram-haram yang lain, larangan ibadah-ibadah yang lain. Dia masalah-masalah adab. Adab memberi nama, coba hindari nama-nama yang langsung disebutkan oleh Nabi SAW. Robah, Nafi, Yasar, Aflah. Ya. Dan bahkan Nabi mengatakan hanya empat saja. Berarti yang lain-lainnya silakan. Ya. Itu nama yang maknanya bagus, yang kemungkinannya akan ada kasus yang seperti itu, apalagi kalau nama yang maknanya buruk, namanya tidak baik. Ya, apalagi nama-nama hewan, ya, nama-nama hewan yang menjijikkan, yang memang orang tidak merasa pantas memiliki nama tersebut, ya. Ada orang yang beri nama anaknya dengan sesuatu yang menakutkan, seperti petir, ya, yang atau kilat atau guntur misalnya, atau gempa, ya. Ini masuk dalam adab ini. Dia masalah adab dan bukan permasalahan yang membuat terjadi perpecahan yang besar tengah kaum muslimin, karena babnya bab adab. Bab adab. Ada baiknya kita tidak memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama tersebut. Tersisa dua hadis lagi. Saya akan bacakan hadis yang berikutnya, 5539. Dan hadis yang setelahnya, 5540. 5539, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir ha wa haddatsana Umayyah bin Bistam qala haddatsana Yazid bin Zurayq qala haddatsana Rauh wa huwa bin Al-Qasim ha wa haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah kulluhum an Mansur bi isnad Zuhair fa amma hadits Jarir wa Rauh fa kamithli hadits Zuhair بقصته وأما حديث شعبة فليس فيه إلا ذكر تسمية الغلام ولم يذكر الكلام أربع. Ini sanad yang lain dari beberapa jalur yang isinya hampir sama, ada sedikit perbedaan dalam sebagian lafaznya, seperti tidak ada tidak disebutkan empat kata yang sangat dicintai oleh Allah yang pertama, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadis yang terakhir di dalam bab ini, hadis nomor 5540, Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Ibnu Jurayd qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Ini hadis yang baru ya. Yang tadi hadis siapa? Samurah Ibnu Jundub. Sekarang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi, يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمي بيعلى. Ini nama tambahan yang lain. يعلى بركه أفلح يسار نافع. Di sini ada dua tambahan. Yang pertama يعلى, yang kedua بركه. Ya. dalam riwayat Al-Jabir ini. Wa binahwi dzalika tsumma ra'aitu sakata ba'du anha wa lam yaqul syai'an tsumma qubida Rasulullah sallam wa lam yanha an dzalik. Ini seakan-akan ada isyarat bahwa larangan tadi larangan yang dihapus berdasarkan riwayat Jabir ini. Kemudian saya tidak lagi mendengar hadis larangan tersebut dan bahkan sampai Nabi meninggal dunia tidak ada lagi ketegasan-ketegasan dari Nabi dalam larangan memberi nama tadi. Tsumma arada Umar an yanha an dzalik tsumma taraka. Kemudian nanti di masa Umar kata Jabir, Umar berkehendak untuk menegaskan larangan nama-nama tadi kemudian dia tinggalkan. Ini menunjukkan turunnya derajat larangan tadi bukan hanya sekedar makruh saja tapi di bawah makruh lagi. Karena tidak nampak ketegasan dari Nabi walaupun memang alasan Nabi ketika menyebutkan hadis ini bahwa nanti ketika ditanya ada enggak si fulan maka jawabannya tidak ada padahal maknanya yang baik ya. Ini mungkin lebih di adabnya mungkin lebih kita berhati-hati bukan sampai kepada masalah yang diungkapkan oleh Imam Nawawi di sini makruh karena hadis Jabir bin Abdullah di sini dia mengatakan setelah larangan itu Nabi SAW sampai meninggal dunia tidak saya temukan lagi menyampaikan itu padahal Jabir sangat dekat dengan Nabi bahkan Umar pernah memutuskan untuk mengembalikan larangan tadi ternyata dia tinggalkan lagi menunjukkan dia tidak memahami bahwa larangan memberi nama-nama itu memberikan budak atau anak dengan nama-nama tersebut sampai ke tingkat makruh yang tinggi ya makruhnya mungkin makruh yang sederhana dan berarti ini permasalahan adab saja dan mungkin sebagai pegangan bagi kita kalau idealnya menjauhi nama-nama tersebut masih banyak nama-nama yang lebih bagus apalagi Nabi mengatakan ahabbul asma'i ilallahi Abdullah Abdurrahman ya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman dan silakan cari nama-nama yang lain nama-nama Nabi ya nama-nama Nabi ini juga termasuk nama yang baik dan bahkan saya kenal ada seorang teman yang memberikan nama anaknya dengan nama-nama Nabi-Nabi Bani Israel ya nama Nabi Israel Yahya kemudian ayahnya Maryam Imran ya. Maryam Ibnu Imran kemudian anaknya perempuan namakan Maryam kemudian nanti Zakaria Ilyas ya. Nama-nama yang sangat bagus ya dan mereka nama-nama para nabi dan ini jadi kita tidak sempit permasalahannya nama-nama yang bagus lebih sangat banyak kalaupun nanti toh ada nama yang seperti ini dan bahkan sudah ada nama orang yang seperti ini jangan pula cari nama yang lain untuk penggantinya. Ya memang ini permasalahan yang tidak terlalu berat. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Jabir bin Abdullah di hadis yang terakhir. Wallahu taala alam. Ya, itu bab yang kedua. Mungkin kita putuskan sekarang jam selesainya kita dari kajian. Jam berapa? Disesuaikan dengan status new normal ini. Jam 6. Hah? Ya, kita kan new normal bukan normal ya. Ya kalau normal biasanya seperti sekarang, makanya saya jadi ragu juga tadi, tapi hadisnya sudah hampir habis satu bab ini maka saya lanjutkan untuk ke depannya, untuk mulai besok. Sementara Pak Zaiful mengumumkan antara azan dengan iqamah itu sudah tidak normal lagi, new normal. Yang biasanya 20 sampai 30 menit sekarang 15 menit kajiannya kenapa normal? Ya. Berarti kita sepakati bagusnya jam 6 ya, bagusnya jam 6 selesai atau tidak selesai hadisnya kita akan stop di jam 6 untuk mengikuti aturan dalam hal ini ya protokol kesehatan. Ya untuk hari ini memang kita mencari dan meraba-raba. Tepatnya bagaimana dan insya Allah besok kita akan selesai di jam 6 dan saya tidak melihat jam makanya sebentar-bentar buka HP. Ya, bagusnya ada yang meletakkan jam di sana sehingga saya langsung lihat. Ya, langsung lihat. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.